الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kitab Shalah dari kitab Al-Dhurul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke fasal yang baru, yaitu tentang salat ahli al-adar. Setelah kita lewati yang berkaitan tentang mubtilatis salat, hal-hal yang membatalkan salat, yang diantaranya berbicara dengan sengaja, tertawa, wabishtighal bima laysa minha, menyibukkan dengan sesuatu yang bukan termasuk dari sholat. Ini juga apabila seseorang meninggalkan dari syarat-syarat sholat atau rukun-rukun sholat dengan sengaja. Qala rahmatullahi ta'ala alaih, babu sholati ahli al-adar. Bab salat ahli al-adar. Ahli al-adar yaitu mereka yang mempunyai udzur. Al-adar jamak dari udzur, yang bukan di sini yaitu orang-orang yang sakit, al-marad, dan juga orang-orang yang sedang dalam keadaan safar, dan juga orang yang sedang dalam ketakutan, salatul khauf. Ini orang-orang yang mempunyai udzur. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى عليه ولا تجب على غير مكلف. Berkata Imam Syaukani rahmatullah taala alaih bahwa salat la tajib, tidak wajib, ala ghairi mukallafin. Salat tidak wajib kepada yang bukan mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-mukallaf yaitu al-aqil wal-baligh. Al-mukallaf, al-aqil wal-baligh. Orang yang mempunyai udzur dalam sholat, pertama dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa sholat tidak diwajibkan kepada selain mukallafin, yaitu al-aqil wal-baligh. Dan dalil sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rufi'a al-qalam 'ani thalatha, 'ani an-na'im hatta yastayqidh, wa 'anil sabi hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta yaqil. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rufi'a al-qalam 'anil salasa. Pena itu diangkat. Ini tidak ada dosa baginya. Yaitu anin na'im hatta yastayqib, orang yang tertidur sampai dia bangun. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim, seorang anak kecil hatta yahtalim, sehingga dia bermimpi, sampai dia bermimpi, ini sudah balik. Kemudian yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil. Anil majnun, dan orang yang gila sampai dia yaqil, kembali akalnya. Ini dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban bagi ghair mukallaf, yaitu aqil dan baligh. Dan aqil keluar kepadanya majnun. Orang yang majnun bila tidak ada wajiban kepadanya untuk sholat. Karena sholat senantiasa membutuhkan gerakan bacaan sholat ataupun gerakan-gerakan yang di sana dalam sholatnya. Orang yang majnun dan dia berbicara sendiri, teriak sendiri, bertingkah laku aneh, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa al-majnun yang qasimu ila kismain. Al-majnun, orang gila hilang akalnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia majnun selamanya, semenjak dari kecil, remaja, sampai tua, seperti itu tingkah lakunya, gila. Ini keadaan seperti ini, la yajib alaihi as-salah. Kemudian yang kedua, yaitu majnun yang kadang-kadang sadar. Majnun yang kadang-kadang sadar. Waktunya gila, ada waktunya gila. Waktunya sadar, sadar dia. Dalam keadaan seperti ini, ketika dia dalam keadaan sadar, wajib baginya untuk sholat. Dalam keadaan sadar, wajib baginya untuk sholat. Begitu juga ketika seseorang yang sudah lanjut usia, pikun, masuk kepadanya ikhtilat, dia sudah tidak sadar, dia sudah sepuh 90 tahun, bingung, kadang ngomong sendiri, kadang pulang ke rumah bingung rumahnya di mana, baru rumahnya di depan, rumahnya ada di depannya, bingung, hilang akalnya. Dalam keadaan seperti ini, ketika dia sadar, maka wajib baginya untuk sholat. Tapi ketika dia pas timbul ikhtilatnya, timbul hilang akalnya, di sini tidak ada kewajiban dia untuk sholat. Nah. Kadang seseorang ada yang kadang sadar, kadang dia ngawur ketika ngomong, gila. Dalam keadaan seperti ini, ketika dia sadar, wajib baginya untuk sholat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang rufi'al qalam anis salasah, yang diantaranya adalah majnun hatta yaqil. Orang yang majnun sampai dia berakal. Kalau sudah akalnya sadar kembali, sudah biasa kembali, maka wajib baginya untuk sholat. Kemudian dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la tajib ala ghair mukallaf. Tadi kita sebutkan bahwa mukallaf itu adalah al-aqil Yang kedua, al-baligh, orang yang sudah baligh. Dalil tadi yang kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rufi al-qalam an salasah as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi. Dan ini juga alamat al-bughlugh, alamat bahwa seseorang itu telah baligh. Itu yang diantaranya laki-laki bermimpi, perempuan juga sama bermimpi. Ini alamat baligh. Kemudian tumbuhnya bulu kemaluan termasuk dari alamat baligh. Perempuan ditambah dia sudah haid. Haid itu merupakan alamat bahwa dia telah baligh. As-sabi hatta yahtalim. Seorang anak kecil itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat sampai dia itu bermimpi. Itu dalam mimpi basah itu sudah baligh. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa anak kecil walaupun dia belum baligh, akan tetapi yu'mar bifi'lihi, diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Diperintahkan untuk mengerjakan sholat supaya dia terbiasa nanti. Ketika dia sudah baligh, dia sudah terbiasa dalam melaksanakan sholat. Berdalilkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil, sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru awladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin wafarriku bainahum fi madaji'. Alhamdulillah. Dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anak kecil walaupun belum baligh tapi diperintahkan untuk mengerjakan salat. Hadis Amr bin Shu'aib bin Abi Jaddi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum, perintahkanlah kepada anak-anak kalian bis shalah, untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Wahum abna'u ashri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wafarriku baina madaji', dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, ada pemisah. Hadis sanadnya sahih. Hadis ini hadis Amr bin Shu'aib dan Nabi yang jaddi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mereka yang mempunyai anak-anak yang berumur 7 tahun, perintahkanlah untuk sholat. Dan kita ketahui bahwa umur 7 tahun itu belum baligh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, muru auladakum. Walaupun belum baligh, akan tapi nanti sedih, perintahkan supaya mereka terbiasa di dalam melaksanakan sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Ketika anak-anak berumur 10 tahun tinggalkan sholat, pukul. Tentunya memukul dengan pukulan yang di sana tidak membuat cedera. Memukul di sini mimbab untuk mendidik supaya jangan meninggalkan sholat. Belum ada kewajiban, akan tetapi di sini diperintahkan dan juga dipukul untuk mendidik supaya dia terbiasa dalam melaksanakan sholat. Sudah terbiasa ketika umur 10 tahun, ketika masih berumur 7 tahun, ketika tinggalkan, peringatkan lagi, sholat. Jangan lupa sholat. Kadang meninggalkan, kasih tahu, perintahkan lagi. Jangan beri apa untuk melaksanakan sholat. Ketika umur 10 tahun, dia tinggalkan sholat, pukul. Ketika mereka meninggalkan sholat. Ini dalil menunjukkan bahwa sobi, walaupun belum baligh, akan tetapi yu'mar bifi'alihi ketika berumur 7 tahun, wa yudrab dan dipukul ketika berumur 10 tahun ketika mereka meninggalkan sholat. Kemudian di sana terdapat hadis yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abi Thuraiyah Sabrah ibn Ma'bad al Juhani, hadis Abi Thuraiyah Sabrah ibn Ma'bad al Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allimu as-sabi bis-salah li sab'i sinin allimu as-sabi as-salah li sab'i sinin wadribuhu alaiha ibn Ashr Sinin. Hadis juga sama, sebenarnya sahih. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Thuraiyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allimu as-sabi." Ajarkanlah kepada anak kecil as-salat. Di 7 sinin ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhu alaiha dan pukullah ketika meninggalkan salat, pukul alaiha ibna 10 sinin ketika berumur 10 tahun. Ini dalil yang kedua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sobi untuk mengerjakan sholat. Hadis yang pertama, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian. Hadis yang kedua, hadis Abi Thuraiyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, allimu as-sabi, ajarkanlah kepada as-sabi as-salah, melaksanakan sholat. Hadis yang pertama muru. Hadis yang kedua adlimu. Dikatakan oleh para ulama, dalam dua hadis ini bisa diambil faedah yang diantaranya seseorang ketika memerintahkan kepada anak kecil untuk sholat, jangan hanya memerintahkan, akan tetapi mengajarkan kepada mereka tata cara sholat. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu ketika mengeluarkan hadis dari hadis Amr bin Syu'ab bin Majid di muru auladakum, hadis yang kedua diikuti dengan hadis Abi Thuraiyah allimu as-sabi. Ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya diperintahkan tapi ajarilah kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau hanya memerintahkan tanpa mengajarinya, percuma. Akan tetapi, perintahkan dan ajari. Perintahkan. Mau sholat bingung anaknya. Bacaannya seperti apa? Rukunya seperti apa? Sujudnya seperti apa? Mana yang rukun? Mana syarat sholatnya? mana bacaan-bacaannya diajari oleh bapaknya. Sehingga bukan hanya diperintahkan, akan tetapi diajari bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Dari hadis yang kedua, Abi Surayyah Sabrah Ibnu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ini mendidik anak-anak kita untuk senantiasa terbiasa. Terbiasa di dalam melaksanakan sholat. Sehingga ketika mereka sudah dalam keadaan baligh, sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat, dan sholat mereka sudah tahu kewajiban sholat. Sehingga bapaknya tidak perlu lagi untuk memerintahkan ketika mereka, karena mereka sudah terbiasa untuk sholat. Dan juga kepada anak-anak, kita senantiasa untuk mengajarkan kepada mereka dari hal-hal yang mana diwajibkan bagi mereka, mana diharamkan untuk mereka kerjakan. Walaupun mereka masih dalam keadaan masih kecil. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada anak tirinya, yaitu Umar bin Abi Salamah. Ketika makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melihat Umar bin Abi Salamah makan, ambil sana, ambil sini. Apa yang Nabi katakan? Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, samillah, ucapkanlah nama Allah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang di dekatmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan masih kecil, supaya mereka terbiasa makan dengan tangan kanan, makan kemudian mengucapkan makan sebelum makan mengucapkan bismillah, makan apa-apa yang di depannya. Dan hal ini sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya ketika memakan kurma dari kurma sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkannya. Jangan dimakan. Nabi menasihatinya bahwa sedekah itu tidak halal untuk keluarga kita. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan yang di mulutnya, tidak membiarkan, biarkan anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya sedini mungkin supaya mereka terbiasa mengerjakan yang harus mereka kerjakan, meninggalkan apa-apa yang mereka yang harus ditinggalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik melewati anak-anak kecil mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Anas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti ini supaya terbiasa anak-anak kecil itu ketika mereka bertemu dengan orang lain juga mengucapkan assalamualaikum. Dengan ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak kecil itu diajarkan sedini mungkin di dalam ilmu-ilmu agama, yang diantaranya senantiasa untuk mengerjakan sholat. Kita perintahkan untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan ajarkanlah kepada mereka di dalam hal-hal yang berkaitan tentang ibadahnya, yang diantaranya itu tata cara sholat yang benar. Bukan hanya memerintahkan, akan tetapi mempelajarinya, mengajarkannya bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, ini yang berkaitan tentang wala tajibu, yakni tidak wajibnya sholat ala ghair mukallaf. Al-mukallaf yaitu al-aqil yang kedua al-baligh. Kemudian pembahasan yang berikutnya ini pembahasan tentang salat al-maridh. Pembahasan yang cukup panjang insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naftafilau subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.